نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita sekarang masuk hadis Anas radhiyallahu anhu dari bab al-sabr. Berkata Imam Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, An Anas radhiyallahu anhu qala, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imratin tabki inda qabri, faqala ittaqillah wasbiri, faqalat ilayka anni, fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu, fa qila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atat babun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa lam tajid عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها فتعالى رضي الله عنه suatu hari Nabi SAW melewati seorang wanita dalam keadaan menangis di kuburan. Maka ketika Nabi lewat melihat orang wanita sedang menangis itu, Nabi pun mengatakan, ittaqillah wasbiri, wahai wanita, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni, akan tetapi si wanita itu mengatakan, ilaika anni, nyahlah engkau dariku, menjauhlah engkau dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak merasakan musibah yang aku derita ini. Walam ta'rifu, si wanita itu berkata demikian karena tidak mengenal, tidak mengetahui bahwa itu adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Faqila laha innahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang memberitakan kepada wanita itu bahwa yang engkau ajak bicara barusan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat babun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu pun pergi ke rumah Nabi. Ketika di depan rumah Nabi, di depan pintunya, falam tajid indahu bawabin, tidak didapatinya di depan rumah Nabi, di depan pintu Nabi, ada seorang pun dari security, penjaga pintu. Faqalat lam a'rifka, maka si wanita itu ketika berjumpa dengan Nabi, beliau mengatakan, lam a'rifka, aku tidak mengetahui kalau yang bicara adalah engkau wahai Rasulullah. Faqala innama sabru inda sadamatil ula, maka Nabi memberikan nasihat kepada wanita itu bahwasanya yang nangis itu inda sadamatil ula, ketika awal musibah itu menimpamu. Yang nangis sabar diberitakan oleh Nabi, sabar adalah inda sadratil ula, ketika pertama kali menimpa. Hadis ini muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Muslim dikatakan, tabki ala sabiyillah, wanita itu menangis. Menangisnya di mana? Di atas kuburan, karena telah kehilangan anaknya yang masih bayi. Jadi tergi ala sabillaha, wanita itu menangis karena baru saja kematian anaknya yang masih bayi. Ikhwanillah azanillah wa iyyakum. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahu ta'ala di dalam Qabr, karena di sana ada ajaran untuk kita bersabar. Kapan sabar yang harus kita lakukan? Yaitu innamas sabru inda qadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali musibah menimpa kita. Mari kita lihat syarah yang dilakukan, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahul ta'ala. Dia mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu marra bi imra'atin wa hiya 'inda qabri sabiyin laha qad mata. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu melewati kuburan, melewati seorang wanita yang dia sedang menangis di atas kuburan anaknya yang masih bayi, yang baru saja meninggal. Wa kanat tuhibbu habban syadidan falam tamlik nafsaha an tahud ila qabri litabki indahu. Si wanita itu karena cinta yang sangat kepada bayinya, kepada anaknya yang masih kecil, sangat menyintai, sangat menyukainya. Subhanallah, Allah uji dia dengan kematian si anak. Akan tetapi si wanita ini tidak mampu mengendalikan dirinya untuk keluar ke kuburan, menangis di sana. Tidak mampu mengendalikan dirinya. Harusnya si wanita ini tinggal di rumah, tidak pergi ke masjid, tidak pergi ke kuburan untuk menangis sana. Tidak sepatutnya dia menangis di atas pusara anaknya. Tetapi karena tidak mampu menahan diri, karena sedih yang sangat, dia pun keluar dari rumahnya ke kuburan, menangis di atas pusara anaknya. Falamma ra'aha Rasul sallallahu alaihi wasallam amara bittaqwallah wassabr. Maka ketika Rasul melihat hal ini yang tidak baik, tidak cocok menurut syariat, Rasul pun langsung memberikan nasihat, yaitu dengan ucapan ittaqillah wasbiri. Artinya, hendaklah engkau ini tetap bersabar dan bersabar. Apa? Bersabar, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Ketika si wanita ini dikatakan oleh apa, diucapkan oleh Nabi, dinasihatkan oleh Nabi untuk bertakwa dan bersabar, wanita itu mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, nyalah engkau dari sisiku karena engkau tidak menderita seperti yang aku menerimanya. Ilaika anni ay ab'id anni, jauhilah dariku, menjauhlah dariku. Kata Syekh, hadza yadullu ala anna al-musibah qad balaghat minha mablaghan 'aziman. Ini menunjukkan, ucapan si wanita ini menunjukkan bahwa dia menderita, betul-betul menderita, sangat menderita sekali atas musibah kematian si anak itu tadi. Karena beratnya musibah itu sampai dia tidak mengenal siapa yang diajak bicaranya. Makanan. Wanita itu pergi meninggalkannya. Kumakilalah inna hadza rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang datang kepadanya, kepada wanita itu, memberitahu bahwa yang kau ajak bicara dengan kalimat yang seperti itu adalah Nabi SAW. Fanadimat, maka si wanita itu pun menyesali perbuatannya kepada Nabi SAW. Tidak menyangka kalau yang diajak bicara, kalau yang dia berbicara tidak sopan itu adalah nabinya. Waja'at ila rasul, ila rasulillah SAW. Maka dia pun datang kepada rumah rasul. Babuhu laisa ila babihi wa laisa ala babi qawwatun. Ketika si wanita itu sampai kepada rumah Nabi, tidak didapatinya ada orang yang menunggu, yang menjaga pintu, atau security di sana, enggak ada. Maka si wanita itu mudah berjumpa dengan Nabi. Fa'ahbaradhu, maka dikabarkan, fa'alat innani lam a'arifka, aku tidak mengetahui ya Rasulullah kalau yang aku ajak bicara adalah dirimu ya Rasulullah. Fa'aqala Nabi SAW, innama as-sabr inda sabr dan ula. Maka Nabi memberikan nasihat kepadanya bahwa yang namanya sabar itu adalah ketika pertama kali musibah menimpa. As-sabr al-insab alaih al-insan wa an-sabr al-awwal. Ma tusibul al-musibah, hadha wa as-sabr. Kata Syekh, sabar yang di sana besar pahalanya akan diterima oleh seseorang adalah as-sabru awal man tusibu al-musibah, hadha wa as-sabr. Sabar yang pertama kali seseorang menerima musibah, ketika ada musibah menimpa seseorang, dia bersabar di atas itu, maka itulah yang namanya as-sabar. Artinya sabar yang hakiki, sabar yang paling afdol adalah sabar ketika pertama kali musibah itu mengenai kita. Ada musibah menimpa kita, pertama kali musibah menimpa kita, kita bersabar, bertahan, itulah yang namanya sabar hakiki, sabar yang paling afdol. Amasabar ba'da zalik, adapun sabar setelah itu, setelah melewati waktu, mungkin sudah ada yang memberi nasihat, atau sudah melewati masa, sudah tertidur, sudah melewati hari. Amma sabar ba'da dzalik fa inna hadza rubbama yakunu tasalliyan kama tasalla al-bahaim. Adapun sabar setelah itu, setelah melewati waktu, ini mungkin ia karena sudah lupa, sudah ada yang apa, sudah terlewati masa kritisnya, maka sudah hilang. Sudah ada yang memalingkan pikirannya daripada musibahnya. Seperti hal ini juga terjadi pada bahain. Maka kata Syekh, as-sabru al-haqiqah anal insan idha sudima awal ma yusdam yasbir wa yahtasib. Maka sabar yang hakiki, sabar yang sebenarnya, sabar yang paling afdal adalah ketika seseorang menimpa pada dirinya, awal kali musibah itu menimpa dirinya, ia bersabar dan berharap pahala di sisi Allah dengan sabarannya itu. Inilah sabar yang paling afdal, sabar yang hakiki. Wa yahsunu an yaqul inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bi musibati wa ahlif li. Inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah pula. Lalu berdoa, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah, berikanlah ajar atas musibahku, wahlifli khaira minha, dan berilah ganti padaku yang lebih baik daripadanya. Ini adalah sunnah Nabi. Apapun derita kita, apapun musibah kita, entah kehilangan anak, kehilangan kekasih, kehilangan dunia kita, kehilangan apa yang kita miliki, maka hendaknya kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlifli khaira minha. Sunnah untuk membaca ini. Bukan mengatakan kalaulah saja, kalaulah saja. Tidak demikian seorang yang beriman. Akan tetapi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlifli khaira minha. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam hadis ada sekian pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, husnul khulq Rasul alaihi salatu wassalam. Wada'watihi ilal haq ilal khair. Kita melihat di dalam hadis ini betapa mulianya akhlak Rasul alaihissalam. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi adalah mengajak orang kepada al-haq, mengajak orang kepada kebaikan. Kita melihat ketika Nabi melihat wanita yang sedang menangis di dalam kuburan karena kehilangan anaknya, karena kematian anaknya, apa yang diperintahkan Nabi kepada wanita itu? Yang diperintahkan adalah ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau wahai wanita dan bersabarlah. Luar biasa. Yang diajarkan Nabi kepada wanita itu adalah bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan kamu seperti ini, menimpa musibah menimpa dirimu, yang engkau patut lakukan yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yang kedua adalah bersabar kepada Allah, bersabar atas musibah itu. Ini adalah tuntunan kepada kita semua. Musibah ketika menimpa kita, maka kita harus bertakwa kepada Allah dan bersabar. Itu dua nasihat yang Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan atau mengajarkan ketika musibah itu menimpa kepada kita. Kita juga melihat dalam hadis ini ketika wanita itu mengatakan ilaika anni, enyahlah, pergilah engkau dariku. Kita melihat tidaklah Nabi marah kepada wanita itu karena dirinya dilecehkan. Tidak demikian. Tidak pula Nabi memukulnya. Tidak pula Nabi memaksa wanita itu untuk berdiri pergi dari tempat itu. Karena Nabi tahu, sadar bahwa wanita itu sedang dalam keadaan sedih yang sangat. Lam tasati an tamlik nafsaha, yang tidak bisa menguasai dirinya. Orang dalam keadaan tidak bisa menguasai dirinya, kalau dinasihatin tambah lagi akan terjadi keributan. Walihada kharajat min baitiha istabki ala hadzal qabr. Karena tidak bisa menahan dirinya, maka si wanita itu pun keluar dari rumahnya untuk menangis di atas kuburan anaknya. Ada satu faedah yang Syekh berikan di sini. Ketika di dalam hadis diterangkan wanita ini menangis di atas kuburan. Apakah ini menunjukkan apa wanita ini sedang ziarah ke kubur? Bukankah ziarah kubur itu buat wanita hukumnya haram? Maka harusnya qulna bala. Ziarah kubur haram hukumnya. Haramun ala nisa balihya min kabair dzunub. Ziarah kubur bagi wanita adalah hukumnya haram, bahkan itu merupakan dosa yang besar. Lianna Rasul alaihi salam, karena Rasul alaihi salam mengatakan la'ana zairatil kubur wal mutahaz wal muttakhidina 'alayha masajid wasur. Rasul mengatakan bahwa terlaknatlah wanita penziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur itu masjid-masjid atau yang telah memberikan lampu-lampu di dalam. Lakin hadza lam tahrud li ziarah, wanita ini keluar bukan untuk ziarah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita bolehnya ziarah kubur. Kata saya salah, tidak demikian. Kondisi wanita ini bukan dalam rangka ziarah. Wa innama kharajat lama fihi lima fihi fi qalbiha min law'ah firaq hadha as-sabi wal hazan syadid. Dia keluar itu karena duka yang sangat, kalbu yang sedang sakit karena perpisahan dengan anaknya yang masih kecil, sedih yang sangat. Karena duka dan sedihnya ini, wanita itu tidak bisa menguasai dirinya untuk keluar dari rumahnya mendatangi kuburan anaknya. Walihada azdaraha Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun memberikan udzur, sudah walam yakimha bil quwwah walam yajbirha tarja' ila baitiha. Maka Nabi sasaran tidak memberi, menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan wanita itu dari kuburan atau memulangkan ke rumahnya, tidak. Tapi karena kondisinya seperti itu, Nabi pun meninggalkan wanita itu. Kesimpulannya apa, Ikhwan? Bahwa wanita itu tidak boleh ziarah kubur karena perkara yang terlaknat. Lah, wanita ini bukan dalam ziarah kubur, tetapi tidak mampu menguasai dirinya sehingga dia datang ke kuburannya. Wa min fawaid hadzal hadis, di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari ini yang lainnya, anal insan yu'dar bil jahl sawa'a kana jahlan bil hukum syar'i am jahlan bil hal. Bahwa manusia itu diberi udzur karena jahilnya, kejahilannya. Lah, jahil itu ada jahil karena dia tidak tahu hukum syar'i atau jahil hal keadaan. Fa inna hadzal mar'ah qalat li Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaika anni. Wanita ini telah mengatakan kepada Nabi apa? Ilaika anni, nyahlah kau. Pergilah sana dariku. Bahkan amara bil khair wa taqwa wa sabr. Padahal Nabi menyuruh wanita itu kebaikan untuk bertakwa kepada Allah dan kesabaran. Lakinna lam ta'rif annahu Rasul sallallahu alaihi. Akan tetapi wanita itu tidak tahu bahwa yang bicara dengannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li hadza Rasul alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi pun memberikan udzur kepada wanita itu. Memang keadaan wanita itu seperti itu. dalam keadaan sedih yang sangat, halnya itu dalam keadaan sedih yang sangat. Di tempat yang lain, Syekh pun telah mengatakan bahwa dalam hadis ini ucapan wanita itu ilaika anni, yang dia dilakukan karena tidak mengerti, karena jahilnya tidak mengetahui bahwa yang diajar Nabi, beliau mengatakan bahwa tidak mesti orang yang terkenal lalu diketahui oleh semua orang. Jangan Anda menuntut orang itu harus kenal Anda walaupun Anda seorang paling terkenal. Kalau orang itu tidak kenal Anda, Anda marah. Tidak demikian. Mungkin saja Anda orang terkenal sekali, tapi Anda tidak dikenal. Rasul alaihissalam, wanita ini tidak sadar kalau dia kenal Nabi SAW, tidak kenal. Wa min fawaid an-sabr alladhi yuhmad fa'ilu as-sabr inna sadar dan ula. Yang berikutnya, bahwa sabar yang terpuji adalah sabar yang pertama kali ketika kamu tertimpa musibah. Kalau kamu ditimpa musibah oleh Allah SWT, maka Allah selamatkan kita semua. Lah, Anda bisa bersabar ketika musibah menimpa Anda, itulah sabar yang terpuji. Yasbiru insan wa yahtasib wa ya'lam ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى. Sabarnya seorang, dia bersabar dan berharap pahala di sisi Allah, dan dia sadar bahwa sesungguhnya bahwa Allah lah yang akan mengambil kita semua, dan Allah lah yang pula memberi, dan sadar bahwa segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi sabar itu bertingkat-tingkat. Ada sabar yang hakiki, sabar yang paling terpuji adalah sabar ketika pertama kali musibah itu menimpa kita. Indah sesuatu majlis ula. Adapun sabar yang berikutnya adalah sabar yang dhaif. Sabar mungkin saja kita bisa bersabar setelah melalui proses. Sabar yang demikian adalah sabar yang dhaif. Yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil, annal buka'in dal qabr yunafi as-sabr. Bahwa menangis di dalam kuburan itu menafikan, meniadakan kesabaran. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Kepada wanita itu, ittaqila wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai wanita, dan bersabarlah. Yang dimaksud buka indal qabr, yang seperti wanita ini menangis. Kalau menangisnya seperti wanita ini di dalam kuburan, yaitu dia pulang, besok datang lagi, nanti malam datang lagi ke kuburan itu, dia menangis. Inilah al-buka indal qabr yunafi as-sabr. Buka menangis yang menafikan kesabaran. Bukan Anda menangis ketika mengantarkan, kalau sekedar menangis ketika berpisah dengan yang kita cintai, entah itu orang tua, anak, istri, atau suami. Pertama kali jenazah itu dibawa, bukan itu yang yunafi as-sabr. Tetapi yang yunafi as-sabr ketika terus-menerus menangis di atas kuburan. Ingat, orang tua yang telah meninggal, lalu kita datang ke kuburannya terus menangis-menangis. Anak yang meninggal di kubur terus kita datangi terus menangis-menangis. Wa yujab minan nas man yubtala fa idza mata lahu mayyitun sarat yataraddad ala qabri wa yabki. Ada manusia yang ketika ditinggal mati oleh keluarganya, maka ia bolak-balik, berulang-ulang ke kuburannya dan menangis di atas pusara keluarganya itu. Wahada yunafi as-sabr. Yang demikian inilah yang meniadakan kesabaran, menghilangkan kesabaran. Bal naqul in syi'ta an tanfa'al mayyit fad'ullah wa anta fi baitik. Kita bisa mengatakan kepada orang itu, kalau kamu memang betul-betul ingin bermanfaat buat mayitmu, berdoalah kamu kepada Allah SWT dan engkau di rumahmu. Tidak perlu kuburan terus mengajak bicara kepada kuburan, kepada mayit. Tidak perlu. Kalau kamu betul-betul cinta kepada si mayit, doakanlah ke mayit. Dalam kondisi antum di rumahmu. Wala haja antataraddad alal qabr. Tidak perlu bolak-balik ke kuburan. Li'anau yaj'al al-insan yatakhayyal hadzal mayyit da'iman fi dhihnihi wa la yaghib anhu. Kalau kamu bolak-balik ke kuburan, akan menjadikan kamu terus-menerus memikirkan, menghayal, membayang-bayangkan si mayit terus-menerus. Ada di dalam benak kamu, terbayang-bayang terus. Kalau keadaan demikian, tidak akan hilang kesedihan itu. Tidak akan kamu lupa musibah itu selamanya. Ma'anal afdalil insan ayatalaha wa yansa al musibah fi qadar ma yastati. Padahal yang paling afdal untuk seseorang itu ketika telah menimpa musibah, jangan terus menerus diingat. Kita harus berupaya melupakannya sesuai dengan kadar yang kita mampu. Wallahul muwaffiq. Demikian ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, bahwa yang namanya safar adalah indah sadamatil ula, ketika pertama kali musibah itu menimpa kita. Ketika musibah menimpa, maka kita harus ajarkan kepada diri kita untuk tetap bersabar dan berharap pahala dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya sabar itu, apapun bentuknya musibah yang menimpa kita, maka kita perlu bersabar. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.